ingkar sing janji. Uga duduk karena mandeng materi. Putus cinta kita dipaksa wong tua. Kula beli kuasa ora berdaya. Sejuta maaf kejaluk sing sampean. Jaluk sih.